Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 184. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang yang terkemuka dan yang terkenal pintar dari mereka tidaklah terlepas dari perkara yang 10 itu. Benar, sebagian dari mereka terpelihara dari beberapa sifat tadi, di samping ada pula yang tidak begitu jelas atau sangat jelas dengan sifat-sifat itu. Atau karena jauh dari kampungnya dan unsur-unsur kehidupannya, maka sifat-sifat itu berbeda antara satu sama lainnya. Pendek kata, payahlah terlepas dari sifat-sifat tersebut bagi siapa juga pun dalam bentuknya yang bermacam-macam, melihat kepada tingkat orang itu sendiri. Kemudian dari sifat yang 10 tadi, masing-masing daripadanya bercabang pula kepada 10 yang lain yang tidak kurang kejinya. Kami tidak berpanjang kalam menyebutkan dan menguraikan satu persatu. Seumpama keras hidung, marah, dendam, loba, ingin memperoleh harta dan kemegahan untuk tetap dalam kemenangan, bangga, keras kepala, suka membesarkan orang kaya dan pengusaha, serta pulang pergi menghadap dan mengambil hati mereka. Berlomba-lomba dengan kecantikan kuda dan lain kendaraan serta pakaian yang terlarang. Suka menghina orang lain dengan keangkuhan dan kesombongan. Turut campur barang yang tidak perlu. Banyak bicara. Hilang rasa takut. Hilang gemetar dan belas kasihan di dalam hati. Dikuasai sifat lalai daripadanya. Sehingga di antara mereka yang mengerjakan sholat, tidak tahu lagi tentang sholatnya, bacaannya, dan dengan siapa ia sedang bermunajat. Dia tidak merasa khusyuk dalam hatinya. Padahal umurnya telah dihabiskan mempelajari ilmu pengetahuan yang dapat menolongkannya dalam perdebatan. Ilmu mana tidak ada gunanya di akhirat. Seumpama pengetahuan membaguskan susunan kata dengan sajak, dengan menghafal kata-kata yang ganjil dan lain-lain sebagainya yang tidak terhitung banyaknya. Orang-orang yang suka berdebat itu berlebih kurang tingkat dari sifat-sifat tersebut, bermacam-macam tingkat dan derajatnya. Meskipun yang terkuat, beragama, dan terpintar di antara mereka tidak juga terlepas dari keseluruhan unsur-unsur budi pekerti. Hanya usahanya ada untuk menyembunyikan atau berjuang menjauhkan diri daripadanya. Dan ketahuilah bahwa budi pekerti yang rendah tadi melekat kepada orang yang bekerja dalam lapangan memberi nasihat dan pelajaran apabila tujuannya mencari keridhaan orang, menegakkan kemegahan, memperoleh kekayaan dan kemuliaan. Melekat juga pada orang yang bekerja dalam lapangan pengetahuan, mazhab dan fatwa-fatwa, apabila tujuannya ingin menjadi qadhi, menjadi penguasa harta wakaf, dan terkemuka dari teman. Pendek kata, kerendahan budi itu menimpa kepada tiap-tiap orang yang menuntut ilmu, bukan karena mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala di akhirat. Maka ilmu itu tidak saja menyia-nyiakan orang yang berilmu tadi, bahkan juga membinasakannya atau menghidupkannya sepanjang zaman. Karena itulah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sangat menderita azab pada hari kiamat ialah orang yang berilmu yang tiada bermanfaat dengan ilmunya. Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Baihaqi dari Abi Hurairah. maka ilmu itu telah memberi madarat kepada yang berilmu itu sendiri, di samping tidak ada gunanya. Mudah-mudahan kiranya terlepaslah dari keadaan yang tersebut, dan dapatlah orang-orang yang berilmu itu memperoleh manfaat dengan ilmu pengetahuannya. Sesungguhnya, bahaya ilmu itu besar. Orang yang mencari ilmu itu ibarat orang yang mencari kekayaan yang abadi dan kesenangan yang tidak ada ujung, yang tidak akan kunjung hilang. Maka tidak terlepaslah ia dari kekayaan atau kebinasaan, seperti orang yang mencari kekayaan duniawi. Kalau kebetulan tidak diperolehnya harta, jangan diharap dia terpelihara dari kehinaan. Bahkan tidak mustahil lebih buruk dari itu lagi. Jika Anda mengatakan bahwa ada gunanya diberi kesempatan mengadakan perdebatan, yaitu membawa manusia suka menuntut ilmu, karena kalaulah bukan karena cinta menjadi kepala, maka ilmu itu telah terbenam. Benar perkataan Anda itu dari satu segi, tetapi faedahnya tidak ada. Anak kecil pun tidak suka pergi ke sekolah bila tidak dijanjikan bermain bola, bermain anggar, dan bermain mengadu pipit. Keadaan yang demikian tidaklah menunjukkan bahwa kesukaan yang seperti itu kesukaan yang terpuji. Dan kalaulah tidak karena suka menjadi kepala, lalu ilmu pengetahuan itu terbenam, itu pun tidak menunjukkan bahwa mencari kedudukan kepala itu dapat melepaskan diri dari kebinasaan. Tetapi termasuklah di antara orang yang diterangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan kaum atau orang-orang yang tak berbudi. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Anas. Dan sabdanya pada hadis yang lain, sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan orang yang zalim. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Orang yang menjadi kedudukan kepala bagi dirinya sendiri adalah binasa. Kadang-kadang ia dapat memperbuat kebaikan bagi orang lain kalau ia mengajak kepada meninggalkan dunia, yaitu orang yang zahirnya sebagai seorang ulama salaf atau orang terdahulu, tetapi batinnya ia menyembunyikan tujuannya mencari kemegahan. Orang yang seperti itu adalah seumpama lilin yang membakar dirinya sendiri dan menerangi orang lain. Kebaikan yang diperoleh orang lain adalah terletak dalam kebinasaannya. Maka apabila orang yang berilmu itu memanggil manusia untuk mencari dunia, adalah seumpama api pembakar yang membakar dirinya sendiri dan lainnya. Dari itu, maka ulama ada tiga. Ada kalanya yang membinasakan diri sendiri dan orang lain, yaitu mereka yang berterus terang mencari dunia dan memusatkan seluruh perhatiannya kepada dunia. Ada kalanya membahagiakan diri sendiri dan orang lain, yaitu mereka yang memanggil manusia ke jalan Allah, lahir dan batin. Dan ada kalanya membinasakan dirinya dan membahagiakan orang lain, yaitu orang yang memanggil manusia ke jalan akhirat, tetapi dia sendiri menolak dunia pada zahirnya, sedang pada batinnya bertujuan mempengaruhi orang banyak dan menegakkan kemegahan diri. Maka lihatlah dalam bagian manakah Anda berada dan orang yang menjadi tanggunganmu. Janganlah Anda menyangka bahwa Allah Ta'ala menerima ilmu dan amal dari orang yang tidak ikhlas kepadanya. Akan diterangkan kepadamu nanti dalam kitab Riya dan dalam seluruh bagian yang membinasakan, sehingga segala keraguan-keraguan hilang dari hati nurani ini, insya Allah. Bab kelima, tentang adab kesopanan pelajar dan pengajar. Adapun pelajar, maka adab kesopanan dan tugasnya yang zahir itu adalah banyak. Tetapi perinciannya adalah tersusun dalam 10 rumpun kata-kata. Tugas pertama, mendahulukan kesucian batin dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela. Karena ilmu pengetahuan itu adalah kebaktian hati, sholat batin, dan pendekatan jiwa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana tidak sah salat yang menjadi tugas anggota dohir, kecuali dengan mensucikan anggota dohir itu dari segala hadas dan najis, maka begitu pula lah, tidak sah kebaktian atau ibadah batin dan kemakmuran hati dengan ilmu pengetahuan, kecuali sesudah suci ilmunya. Kecuali sesudah sucinya ilmu itu dari kekotoran budi dan kenajisan sifat. Bersabda Nabi SAW, ditegakkan agama atas kebersihan, yaitu zahir dan batin. Berfirman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna khajans. Innamal musyrikuna najasun. Artinya, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Surat Al-Baqarah ayat 28. Firman Tuhan itu adalah memberitahukan kepada akal pikiran kita bahwa kesucian dan kenajisan tidaklah ditujukan kepada anggota zahir yang dapat dikenal dengan panca indera. Orang musyrik itu kadang-kadang kainnya bersih, badannya dibasuh, tetapi dirinya najis. Artinya, batinnya berlumuran dengan kotoran. Najis adalah diartikan dengan sesuatu yang tidak suka didekati dan diminta menjauhkan diri daripadanya. Kenajisan sifat batin adalah lebih penting dijauhkan. Karena dengan kekotorannya sekarang membawa kepada kebinasaan pada masa yang akan datang. Dari itu, Nabi SAW bersabda, tidak masuk malaikat ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Rahoh dan Al-Ansari. Hati itu adalah rumah, yaitu tempat malaikat, tempat turun pembawaan dan tempat ketetapan dari malaikat. Sifat-sifat yang rendah itu seumpama marah, hawa nafsu, dengki, busuk hati, takabur, ujub, dan sebagainya adalah anjing-anjing yang galak. Maka bagaimanakah malaikat itu masuk ke dalam hati yang sudah penuh dengan anjing-anjing? Sinar ilmu pengetahuan tidaklah dicurahkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati, selain dengan perantaraan malaikat. Wa ma kana li basarin ayukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin ayursila rasulan fayu jia bi'idnihi ma yasha. Artinya, tidak ada bagi manusia berkata-kata dengan Allah selain dengan wahyu atau di belakang hijab, atau dengan mengirimkan rasul lalu diwahyukan apa yang dikehendakinya dengan keizinannya. Surat Asy-Syura ayat 51. Demikianlah kiranya, tidak dikirimkan Allah rahmat dari ilmu pengetahuan itu kepada hati. Hanya malaikatlah yang mengurus, mewakili, membawa rahmat itu. Para malaikat itu kudus, suci, bersih dari segala sifat yang tercela. Tidak ada perhatian mereka selain kepada yang baik. Tak ada urusan mereka dengan segala perbendaharaan rahmat Allah padanya selain dengan yang baik suci. Aku tidak mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan rumah dalam hadis yang di atas tadi, yaitu hati dan dengan anjing, yaitu marah dan sifat-sifat tercela yang lain. Tetapi aku mengatakan bahwa itu adalah peringatan kepada hati dan suatu perbedaan antara kata-kata zahir yang menunjukkan kepada batin dan peringatan kepada batin dengan menyebutkan kata-kata zahir serta tetap pada kehadirannya. Golongan ahli kebatinan mengadakan perbedaan dengan pengertian yang halus tadi. Maka inilah jalan tamsil ibarat, jalan yang ditempuh oleh para alim ulama dan orang-orang baik. Karena pengertian dari tamsil ibarat atau itibar, yaitu mengambil ibarat dengan apa yang diterangkan kepada orang lain, tidaklah untuk orang lain itu saja. Seumpama seorang yang berpikiran waras, melihat bahaya yang menimpa orang lain, maka menjadi tamsil ibaratlah baginya, sebagai suatu peringatan, bahwa dia pun mungkin pula ditimpakan bahaya tersebut. Dunia ini adalah selalu berputar laksana roda berdati. Maka mengambil ibarat dari orang lain untuk diri sendiri, dan dari diri sendiri kepada asalnya dunia ini adalah suatu tamsil ibarat yang terpuji. Maka Anda ambil jugalah menjadi ibarat dari rumah, yaitu pembangunan dari manusia kepada hati, yaitu sesuatu rumah yang dibangun oleh Tuhan, dan dari anjing yang dicela karena sifatnya, bukan karena bentuknya, yaitu padanya terdapat sifat kebuasan dan kenajisan kepada jiwa keanjingan, yaitu sifat kebuasan. Ketahuilah bahwa hati yang dipenuhi dengan kemarahan, loba kepada dunia dan bersifat anjing mencari dunia dengan rakus, dengan mengoyak-ngoyak kepentingan orang lain, adalah anjing dalam arti dan hati dalam bentuk. Orang yang bermata hati memperhatikan arti, tidak bentuk. Bentuk dalam dunia ini mengalahkan arti, dan arti tersembunyi dalam bentuk. Di akhirat, bentuk itu mengikuti arti, dan artilah yang menang. Dari itu, masing-masing orang dibangkitkan dalam bentuk yang maknawi, atau menurut pengertian dari bentuk itu. Menurut hadis, orang yang mengoyak-oyakkan kehormatan orang lain dibangkitkan sebagai anjing yang galak. Orang yang loba kepada harta benda orang lain dibangkitkan sebagai serigala yang ganas. Orang yang menyombong terhadap orang lain dibangkitkan dalam bentuk harimau. Dan orang yang mencari jadi kepala dibangkitkan dalam bentuk singa. Diriwayatkan At-Tha'labi dari Al-Bara. Banyaklah hadis berkenaan dengan hal di atas dan menjadi tamsil ibarat kepada orang-orang yang mempunyai mata hati dan mata kepala. Jikalau Anda mengatakan bahwa banyaklah pelajar yang rendah budi memperoleh ilmu pengetahuan, maka tahulah Anda kiranya bahwa alangkah jauhnya ilmu itu dari ilmu yang sebenarnya, yang berguna di akhirat, yang membawa kebahagiaan. Yang pertama sekali dari ilmu itu nyata kepadanya bahwa maksiat adalah racun yang membunuh, yang membinasakan. Adakah Anda melihat orang yang mengambil racun dengan mengetahui bahwa itu racun yang membunuhkan? Yang Anda dengar dari orang itu ialah perkataan yang diucapkannya dengan lidahnya dalam satu bentuk dan diulang-ulangi dengan hatinya dalam bentuk yang lain. Yang demikian bukanlah ilmu namanya. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah ilmu dengan banyak bercerita tetapi ilmu adalah nur Tuhan yang ditempatkan di dalam dada. Berkata setengah mereka, sesungguhnya ilmu itu takut atau khasyah kepada Allah. Karena firman-Nya, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Artinya, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari para hambanya ialah alim ulama atau orang yang berilmu. Surat Fatir ayat 28. Dengan firman itu seakan-akan Allah menunjukkan kepada faedah ilmu yang lebih khas. Dari ilmu, dari itu berkata sebagian ulama muhakikin bahwa arti perkataan mereka, kami pelajari ilmu bukan karena Allah, maka seganlah ilmu itu selain karena Allah. Bahwa ilmu itu segan dan tidak mau kepada kami, maka tidak terbukalah hakikatnya pada kami. Hanya yang ada bagi kami ialah ceritanya dan kata-katanya saja. Kalau Anda mengatakan bahwa saya melihat kebanyakan ulama fuqaha, muhaqqiqin, dan yang terkemuka dalam ilmu furu' dan usul, terhitung dari golongan tokoh-tokoh besar, adalah budi pekertinya tercela dan tidak berusaha membersihkan diri daripadanya. Maka jawabnya, bila Anda mengetahui tingkat-tingkat ilmu pengetahuan dan mengetahui pula ilmu akhirat, niscaya jelaslah bagi Anda bahwa apa yang dikerjakan mereka itu sedikitlah gunanya dari segi ilmu pengetahuan. Kegunaannya baru ada dari segi amalan karena Allah Ta'ala. Apabila tujuannya mendekatkan diri kepadanya, untuk itu sudah disinggung dahulu dan nanti akan dijelaskan lagi dengan lebih tegas dan terang, insya Allah. Tugas kedua, seorang pelajar itu hendaknya mengurangkan hubungan dengan urusan duniawi, menjauhkan diri dari kaum keluarga dan kampung halaman, sebab segala hubungan itu mempengaruhi dan memalingkan hati kepada yang lain. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Artinya, Allah tidak menjadikan bagi seorang manusia dua hati dalam rongga tubuhnya. Surat Al-Ahzab ayat 4. Apabila pikiran itu telah terbagi, maka kuranglah kesanggupannya mengetahui hakikat-hakikat yang mendalam dari ilmu pengetahuan. Dari itu dikatakan, ilmu itu tidak menyerahkan kepadamu sebagian daripadanya sebelum kamu menyerahkan kepadanya seluruh jiwa ragamu. Apabila engkau sudah menyerahkan seluruh jiwa raga engkau, maka penyerahan ilmu yang sebagian itu masih juga dalam bahaya. Pikiran yang terbagi-bagi kepada hal ihwal yang bermacam-macam itu adalah seumpama sebuah selokan yang mengalir airnya ke beberapa jurusan. Maka sebagian air ditelan bumi dan sebagian lagi diisap udara, sehingga tinggal tidak terkumpul lagi dan tidak mencukupi untuk tanam-tanaman. Tugas ketiga, seorang pelajar itu jangan menyombong dengan ilmunya dan jangan menentang gurunya, tetapi menyerah seluruhnya kepada guru dengan keyakinan kepada segala nasihatnya, sebagaimana seorang sakit yang bodoh yakin kepada dokter yang ahli berpengalaman. Seharusnya lah seorang pelajar itu tunduk kepada gurunya, mengharap pahala dan kemuliaan dengan berkhidmat kepadanya. Berkata As-Sa'di, pada suatu hari Zaid bin Thabit bersolat jenazah. Sesudah sholat itu selesai, lalu aku dekatkan bagalnya atau nama hewan yang lebih kecil dari kuda untuk dikendarainya. Maka datang Ibnu Abbas membawa kendaraannya kepada Zaid untuk dikendarainya. Maka berkata Zaid, "Tidak usah, wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berkata Ibnu Abbas, "Beginilah kami disuruh berbuat terhadap para alim ulama dan orang-orang besar." Lalu Zaid bin Thabit mencium tangan Ibnu Abbas seraya berkata, "Beginilah kami disuruh berbuat terhadap keluarga Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah sebagian dari budi pekerti seorang mukmin merendahkan diri selain pada menuntut ilmu." Diriwayatkan Ibnu Uda dari Ma'ad dan Abi Amamah. Dari itu tidaklah layak bagi seorang pelajar menyombong terhadap gurunya. Termasuk sebagian daripada menyombong terhadap guru itu ialah tidak mau belajar kecuali pada guru yang terkenal benar keahliannya. Ini adalah tanda kebodohan. Sebab ilmu itu jalan kelepasan dan kebahagiaan. Orang yang mencari jalan untuk melepaskan diri dari terkaman binatang buas tentu tidak akan membeda-bedakan apakah jalan itu ditunjuki oleh seorang yang termasyhur atau oleh seorang yang dungu. Neraka kepada orang yang jahil adalah lebih hebat dari terkaman seluruh binatang buas. Ilmu pengetahuan itu adalah barang yang hilang dari tangan seorang mukmin yang harus dipungutnya di mana saja diperolehnya dan harus diucapkannya terima kasih kepada siapa saja yang membawanya kepadanya. Dari itu berkata sebuah pantun, pengetahuan itu adalah perjuangan. Bagi pemuda yang bercita-cita tinggi, seumpama banjir itu adalah perjuangan bagi suatu tempat yang tinggi. Ilmu pengetahuan tidak tercapai selain dengan merendahkan diri dan penuh perhatian. Berfirman Allah Ta'ala, "Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Artinya, sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati atau pengertian atau mempergunakan pendengarannya dengan berhati-hati. Surat Qaf ayat 37. Pengertian mempunyai hati, yaitu hati itu dapat menerima pemahaman bagi ilmu pengetahuan. Tidak ada tenaga yang menolong kepada pemahaman selain dengan mempergunakan pendengaran dengan berhati-hati dan sepenuh jiwa, supaya dapat menangkap seluruh yang diberikan guru dengan penuh perhatian, merendahkan diri, syukur, gembira, dan menerima nikmat. Hendaklah pelajar itu bersikap kepada gurunya seumpama tanah kering yang disirami hujan lebat, maka meresaplah ke seluruh bagiannya dan meratalah keseluruhannya air hujan itu. Manakala guru itu menunjukkan jalan belajar kepadanya, hendaklah ditaati dan ditinggalkan pendapat sendiri. Karena meskipun guru itu bersalah, tetapi lebih berguna baginya dari kebenarannya sendiri. Sebab pengalaman mengajari yang halus-halus, yang ganjil didengar, tetapi besar faedahnya. Beberapa banyak orang sakit yang dipanasi, diobati dokter dengan menambah panas pada waktu-waktu, supaya kekuatannya bertambah sampai batas yang sanggup menahan pukulan obat. Maka heranlah orang yang tidak berpengalaman tentang itu.